بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانتنا عزكم الله termasuk sunnatullah pada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan di muka bumi ini ada dua perkara yang senantiasa saling berhadapan, dua perkara yang saling berseberangan, dua perkara yang saling berbeda, dan kedua-duanya ada orang-orang yang terlibat di dalamnya. Di dunia ini ada kekufuran, ada pula keimanan. Ada kesyirikan, ada ketauhidan. Ada ketaatan, ada kemaksiatan. Ada sunnah, ada bid'ah. Juga terkait dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya, ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang musyrik, ada yang muwahhid. Ada yang ahlu ta'ah, ada yang ahlu ma'asiyah. Ada yang ahlu sunnah, ada pula yang ahlu bid'ah. Ini dua perkara yang senantiasa ada pada umat manusia di muka bumi ini sampai yaumul qiyamah. Dan dua-duanya pasti berseberangan. Dua-duanya tidak mungkin bertemu. Yang satu dinyatakan sebagai perkara yang Allah ridai. Yang lainnya Allah membencinya. Yang satu dinyatakan sebagai riwayah, penyimpangan-penyimpangan. Yang lainnya dikatakan sebagai hidayah, petunjuk-petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Maka semua prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip ketauhidan, bimbingan-bimbingan sunnah, bimbingan-bimbingan ta'ah wa ibadah, itu masuk di dalam al-hidayah. Sementara lawannya, kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kefasikan, kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan, itu namanya al-hiwayah. Orang-orangnya, ada yang dikatakan sebagai ahlul hidayah, orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jal, ada pula yang termasuk ahlul hiwayah, orang-orang yang disesatkan, disimpangkan oleh Allah Azza wa Jal. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam banyak ayat Al-Quran selalu menyebutkan dua hal ini. Di antaranya Allah Azza wa Jalla menyatakan wahadainahun najdain, dan kami tunjukkan kepada manusia ini an-najdain ay at-tariqain, dua jalan, ada tariqul huda dan petunjuk, ada tariqul dalalah, jalan kesesatan. Maknanya ada sebagian mereka yang ditunjukkan, yang diberi kemudahan untuk menggapai hidayah. Ada pula di antara mereka yang diberi petunjuk, dimudahkan untuk terjerembab, terperosok di dalam tariqul hiwayah dan penyimpangan. Barakallahu fikum. Juga dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, di antaranya disebutkan di Al-An'am ayat yang ke-153, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Sesungguhnya ini adalah jalanku dalam keadaan dia lurus. Fattabi'uh, maka ikutilah jalanku tadi. Ikutilah siratul mustaqim. Ini namanya tariqul huda. Wa la tattabi'u subul, dan kalian jangan mengikuti as-subul. Fatafarraqu bikum 'an sabilihi, sebab akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-subul turuqul hiwayah. Yang namanya as-subul itu jalan-jalan penyimpangan. Mujahid rahimahullah, imam dari kalangan imatut tabi'in, menyatakan as-subulu al-bid'u wasyubuhat. Yang namanya as-subul adalah bid'ah, bid'ah dan syubhat, syubhat. Maka as-subul adalah suburul bid'ah, suburul syubuhat, turuqul riwayah, jalan-jalan penyimpangan dan kesesatan. Sehingga mesti ada dua perkara. Satu, dikatakan sebagai tariqul huda, turuqul hidayah, jalan, jalan petunjuk. Ini merupakan siratul mustaqim, jalannya Allah Azza wa Jal, jalannya para anbiya wal mursalin, jalannya para siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Dan mesti ada yang namanya turuqul hiwayah. Yang kedua, jalan penyimpangan, jalannya orang-orang yang Allah murkai. Di Al-Fatihah yang pasti kita baca setiap kali kita sholat, di situ diperintahkan kita untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jal, memohon untuk diberi hidayah, diberi petunjuk menempuh jalan yang lurus, berlindung dari jalan-jalan penyimpangan. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, berilah kami hidayah, tunjuki kami siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang memberi nikmat atas mereka. Di surah dalam ayat yang lainnya, mereka adalah para para anbiya wal mursalin, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Ghairul maghdubi alaihim waradhdallin, bukan jalannya orang-orang yang kau murkai, orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Al-maghdubi alaihim al-yahud, ad-dallun an-nasara, yang dimurkai orang-orang Yahudi, yang sesat adalah kaum Nasara. Ada siratul mustaqim, ada turukul riwayah, itu pasti. Ini tidak akan mungkin hilang dari muka bumi ini. Dua jalan, satu kebaikan, satu kejelekan, satu hidayah, satu riwayah. Dan pasti di muka bumi ini ada orang-orang yang mendapatkan hidayah, ada juga orang-orang yang mendapatkan riwayah. Ikhwanul bin a'azakumullah, perlu dipahami bahwasanya al-hiwayah ala qismain, kama anna al-hidayata ala qismain. Yang namanya riwayah, penyimpangan-penyimpangan, ada dua macam. Sebagaimana hidayah, ada dua macam. Al-riwayah yang pertama disebut dengan al-riwayah al-kulliyah, penyimpangan total yang menyeluruh. Ini yang disebut dengan al-kufur wasyirk, segala bentuk penyimpangan-penyimpangan dalam bentuk kekufuran dan kesyirikan yang akbar, yang besar, yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, namanya riwayah kulliyah atau riwayah mutlaqah atau dalalah kulliyah atau dalalah mutlaqah, kufur. Yang kedua ialah al-riwayah al-juz'iyah, penyimpangan-penyimpangan yang sifatnya parsial, atau al-riwayah atau dalalah al-juz'iyah. Ini adalah penyimpangan-penyimpangan bid'ah, penyimpangan-penyimpangan al-kabair, dosa besar, al-ma'siyah, dan segala sesuatu yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Barakallahu fikum. Ini riwayah juz'iyah. Barakallahu fikum. Masuk di dalamnya kaum muslimin yang tersesat jalannya dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Juga dimasukkan di dalamnya para fusaq, para fujar, orang-orang fasik, orang-orang fajir, ashabul ma'asi wa dhunub, pelaku dosa besar, ahlul ma'asiyah. Ini riwayah juz'iyah. Barakallahu fikum. Antum perhatikan di muka bumi ini, masing-masing bagian tadi ada orangnya. Ada orang-orang yang ditakdirkan Allah Azza wa Jal sebagai ahlul riwayah al-kulliyah. Orang kafir banyak, kaum musyrikin banyak, orang-orang yang mendapatkan riwayah mutlaqah, riwayah kulliyah. Juga untuk perhatikan di muka bumi ini, ada pula orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jal termasuk ahlul riwayah al-juz'iyah, orang-orang yang menyimpang secara parsial, ahlul bid'ah di mana-mana, ahlul dalal, orang-orang yang sesat di mana-mana, al-firaqud dhalah, sekte-sekte yang sesat di mana-mana, al-afkar al-hadamah, pemikiran-pemikiran yang merusak di mana-mana, al-ma'asi wal-dhunub, orang-orang yang jatuh dalam kemaksiatan, dalam tindakan dosa besar, dalam kefasikan, dalam kefujuran di mana-mana. Ada orang-orang. Barakallahu fikum. Ini semuanya sunnatullah pada hamba-Nya. Sebagaimana pula ya ikhwan fillah, jazakumullah al-hidayah ala qismain. Yang namanya hidayah ada dua macam. Yang pertama ialah hidayatun ilal Islam. Hidayah menuju kepada Islam. Seseorang yang tadinya kafir, non-muslim, baik dia seorang Yahudi, atau seorang Nasrani, atau seorang musyrik, atau yang lain-lainnya, dari paham-paham kekufuran, kemudian dia masuk terhadap Islam, mendapatkan hidayah, mendapatkan tauhid dari Allah Azza wa Jal, menuju kepada Islam, memeluk agama Islam, mengucapkan dua kalimat syahadatain, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dikatakan ini adalah ahlul hidayah ilal Islam, orang-orang yang mendapatkan hidayah kepada Islam. Barakallahu fiik. Yang kedua adalah al-hidayatu ila sunnah. Hidayah kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa hadhihi haqiqatul hidayah. Wa hadhihi a'zamul hidayah. Yang kedua ialah hidayah kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Bukan semata-mata berislam, tetapi dia berislam di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini yang dikatakan sebagai hakikatul hidayah, hakikat sebuah hidayah. Ini yang dikatakan sebagai a'zamul hidayah, hidayah yang paling agung, yang paling besar. Barakallahu. Ibnu Dina azakumullah. Masing-masingnya juga ada pada umat manusia di muka bumi ini. Orang-orang yang hanya mendapatkan hidayatul Islam banyak. Kaum muslimin banyak. Tetapi mereka belum mendapatkan hidayah kepada sunnah. Muslimin banyak. Tapi muslimin yang Islamnya tidak sesuai dengan contoh sunnah, bahkan lebih banyak dibandingkan dengan mereka-mereka yang mendapatkan hidayah sunnah. Itu terbukti ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam membawakan berita kepada kita tentang kondisi umat Islam ini yang terpecah belah menjadi bersekte-sekte, berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Rasul menyatakan wasatastariqu hadhihi al-ummatu 'ala 73 firqatan kulluha fin nari illa wahidah. Umat ini, umat Islam, akan terpecah menjadi 73 kelompok. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Yang disebutkan dalam keterangan riwayat yang lain adalah ma'ana alaihi wa ashabi. Apa-apa yang aku dan para sahabatku di atasnya. Yang sesuai dengan petunjuk Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Anda perhatikan, dari 73 tadi, yang selamat berapa? Satu. Yang lainnya kemana? Diancam dengan neraka. Apakah mereka kafir? Jawabannya tidak. Para ulama kita menjelaskan yang dimaksudkan dalam riwayat ini adalah ummatul Islam, ummatul ijabah, umat Islam yang telah mengijabahi Rasulullah SAW, muslimin. Tetapi mereka diancam dengan neraka, dan paling banyak yang diancam dengan neraka 72 sekte yang sesat, satu yang selamat. Artinya apa? Artinya mereka hanya mendapatkan hidayatun ilal Islam, hidayah kepada Islam saja. Muslim? Naam. Apakah dia ada sunnah? Tidak. Mereka baru mendapatkan hidayah kepada Islam belum mendapatkan hidayah kepada sunnah. Muslimin banyak, tapi belum tentu muslimin tadi mendapatkan hidayah itu sunnah. Barakallahu fikum. Begitu pula ya hanamdina azzaikumullah berkait dengan hidayah itu sunnah. Hidayah menuju sunnah Rasulullah SAW. Juga ada orang-orangnya. Ada orang-orangnya. Allah takdirkan dari kalangan umat manusia dan juga para jin. Orang-orang yang mendapatkan hidayah itu sunnah. Hidayah di atas sunnah Rasulullah SAW. Tidak hanya dia muslim. Tidak hanya dia berislam. Tapi dia betul-betul mengamalkan Islamnya sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Diberi petunjuk jalan yang lurus. Siratul mustaqim. Jalannya Allah. Jalannya para anbiya wal mursalin. Jalannya para siddiqin. Wasyuhada. Wassalihin. Jalan sunnah. Tahu dia. Dan dia mengamalkannya. Dia meraihnya. Dia merasakannya. Dia ada di dalamnya. Bahkan dia mungkin mendakwahkannya. Hidayah itu sunnah, itu ada. Mereka lah yang dikatakan sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Orang-orang yang di atas sunnah dan bersatu di atas sunnah. Mereka lah at-taifah al-mansurah. Kelompok yang senantiasa ditolong, dibela oleh Allah SWT. Mereka lah al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat. Mereka lah orang-orang yang senantiasa berada di atas bimbingan Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ada orang-orangnya dan akan terus ada sampai hari kiamat nanti, menjelang kiamat. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haqqa la yadurruhum man khalafahum wala man khazalahum had حتى يأتي أمر الله وهم كذلك وفي لفظ حتى تقوم الساعة. Akan senantiasa ada satu kelompok yang tampil di atas al-haq. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya mansurin, kelompok yang dibela ditolong oleh Allah Azza wa Jal. Tidak membahayakan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka atau orang-orang yang merendahkan mereka hingga datangnya perkara Allah. Mereka masih demikian keadaannya. Disebutkan dalam lafaz yang lain hingga bangkitnya kiamat. Maknanya hingga menjelang kiamat. Barakallahu fikum. Jadi hadirin jazakumullah, orang-orang yang mendapatkan hidayah ini, hidayah itu sunnah ini, hum qillah. Mereka orang yang minoritas, orang yang sedikit. Satu dibandingkan 72. Sedikit. Mereka itulah orang-orang yang terasing dengan sunnahnya. Di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah masyarakatnya. Humul ghuraba. Mereka lah orang-orang yang gharib, yang asing. Ini dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Innal islama bada'a ghariba. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ فَطُوبَى لِلْغُرَبَى. Sesungguhnya Islam ini muncul dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana semula. فَطُوبَى لِلْغُرَبَى, maka beruntunglah bagi orang-orang yang terasingkan tadi. Dia asing bukan karena akhlaknya yang buruk. Dia asing bukan karena dosa dan maksiatnya yang besar. Dia asing bukan dikarenakan penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya, pemahaman pemikirannya. Dia asing bukan dikarenakan kekufuran dan kesyirikannya. Tapi dia asing dikarenakan sunnah. Dia asing dikarenakan dia mengamalkan Islam sesuai dengan sunnah di tengah-tengah masyarakat yang rusak keislamannya. Humul ghurabah. Gillah minoritas barakallahu fikum. Tapi itulah yang namanya hakikatul hidayah. Tapi itulah yang namanya a'zamul hidayah. Hakikat hidayah dan hidayah yang paling agung adalah hidayah ila sunnah. Al-Imam Al-Muqayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab beliau Syifaul Alil pembahasan tentang masalah takdir. Beliau menjelaskan bahwasanya kenikmatan Allah Azza wa Jalla yang paling agung yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah nikmatul hidayah. Nikmat mendapatkan hidayah. Dan musibah terbesar yang Allah timpakan kepada hambanya adalah musibah dhalalah wal ghiwayah. Musibah kesesatan dan penyimpangan. Barakallahu fikum. Orang-orang yang mendapatkan musibah penyimpangan bertingkat-tingkat kadar musibahnya. Kalau penyimpangan-penyimpangannya tadi masih dalam kerangka Islam, musibahnya mending. Tapi kalau penyimpangan-penyimpangannya masuk dalam kerangka kekufuran dan kesyirikan, ini merupakan musibah yang paling besar, yang paling agung. Sebagaimana yang tadi kita bahas, ada riwayat kulliyah mutlaqah, ada riwayat juz'iyah. Orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla termasuk orang-orang yang menyimpang dengan riwayat kulliyah, mereka itulah orang yang paling besar musibahnya, paling besar hukumannya. Tidak ada satu musibah pun yang mereka rasakan yang lebih besar, yang lebih berat dibandingkan dengan musibah ini. Yang di bawahnya lagi orang-orang yang masuk dalam kerangka riwayat juz'iyah, penyimpangan-penyimpangan parsial, juga merupakan musibah yang paling besar. Namun dia di bawah yang pertama tadi. Kenikmatan orang-orang yang mendapatkan nikmatul hidayah juga bertingkat-tingkat. Barakallahu fikum. Mereka yang mendapatkan hidayah ilal Islam, ini juga mendapatkan nikmat yang paling agung, yang paling besar. Tapi yang paling agung, yang paling besar nikmat dirasakan ialah ketika dia mendapatkan nikmatul sunnah, nikmat hidayah di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhwanuddin a'azakumullah, yang akan kita bahas lebih detail, lebih rinci pada kesempatan kali ini adalah semua yang berbau hidayah. Terkait dengan pembahasan riwayat disertakan dan melengkapi. Yang kita bahas sekarang ini, segala sesuatu yang berbau hidayah. Yang hidayah-hidayah. Riwayah-riwayahnya, bolalah-bolalahnya, berangkat saja. Alhamdulillah, azzaikumullah. Dijelaskan tadi oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, bahwasanya kenikmatan yang paling agung yang Allah anugerahkan kepada hambanya adalah nikmatul hidayah. Nikmat hidayah. Dikatakan sebagai a'zamun ni'am, kenikmatan yang paling agung. Kita sebenarnya tahu bahwasanya nikmat Allah Azza wa Jal yang Allah berikan kepada hamba-hambanya sangatlah banyak, tak terhingga, tak terhitung, tak tersensus. Wa in ta'udhu ni'matullahi la tuhsuha. Kalau engkau mau menghitung-hitung nikmat Allah Azza wa Jalla, kamu tidak akan mampu mensensusnya. Hitungnya bisa. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi disensus sampai final, tidak bakal bisa. Nikmat Allah begitu banyak, begitu ruah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dialah Allah Azza wa Jalla yang telah melimpahkan, asbagha, melimpahkan, menyempurnakan nikmat-nikmat-Nya atas kalian, zahiratan wa batinah, nikmat yang zahir, nikmat yang batin. Sangat banyak. Dari semua kenikmatan-kenikmatan tadi, kenikmatan yang paling agung kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ialah nikmatul hidayah. Nikmat mendapatkan hidayah. Baik hidayah Islam ataupun hidayah itu sunnah yang paling afdal. Pembahasannya kali ini, Fadlina Azzaqumullah Iyana. Kenapa nikmat ini dinyatakan sebagai nikmat yang paling agung, yang paling afdal, yang paling mulia? Semua kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan oleh seorang hamba itu di bawahnya. Di bawahnya. Kenapa nikmat hidayah atau hidayah sebagai nikmat yang paling agung? Jawabannya itu nampak dari sekian banyak sisi. Yabhar min wujuhin kathirah. Itu nampak dari sisi yang begitu banyak. Di antaranya al-wajhul awal, sisi yang pertama, barakallahu fikum, ialah dikarenakan memang Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hidayatul Islam wa hidayatul sunnah ini sebagai sebuah kenikmatan. Anda perhatikan ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Ma'idah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang Islam, tentang kesempurnaan Islam, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini, kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan aku cukupkan, aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Barakallahu. Ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jal ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada nabinya, kepada umat nabinya, tentang masalah keutamaan Islam ini. Islam ini dinyatakan sebagai agama yang kamil, agama yang sempurna. Islam ini dinyatakan sebagai agama yang Allah ridhoi. Di sela-sela Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang ini semuanya, Allah sisipkan di situ terkait dengan nikmatnya. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Aku sempurnakan atas kalian nikmatku. Aku ridha Islam sebagai agama kalian. Barakallahu fikum. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, dari semua nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, nikmat yang paling afdal, nikmat Islam yang sempurna ini. Nikmat Islam yang ridha. Di samping nikmat-nikmat yang lainnya, barakallahu fikum. Ada nikmat duniawiyah, ada nikmat diniyah, ada nikmat ukhrawiyah. Barakallahu fikum. Tetapi yang inti, nikmatul Islam ini merupakan nikmatun diniyah. Allah sebutkan itu sebagai sebuah kenikmatan. Anda perhatikan pula, barakallahu fikum, ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya disebutkan di Ali Imran, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang suku Aus dan suku Khazraj yang dulunya mereka orang-orang kafir, yang dulunya mereka suku-suku yang kafir, lalu mendapatkan hidayatul Islam. Dulunya mereka bermusuh-musuhan, sekarang mereka saling bersaudara dengan Islam. Allah sebutkan itu sebagai perkara nikmat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Ingatlah kalian, wadhkuru, ingatlah kalian akan nikmat Allah Azza wa Jal yang Allah berikan kepada kalian ketika kalian dahulu saling bermusuh-musuhan, lalu Allah melembutkan hati-hati kalian, maka dengan nikmat Allah semata kamu menjadi bersaudara. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Dengan nikmat Allah semata engkau bersaudara. Ayat ini bukan yang masyhur di kalangan fasirin terkait dengan suku Aus, suku Khazraj di kota Madinah, di kota Yathrib ketika itu. Dua suku yang paling besar saling bermusuhan, saling membunuh, saling berperang, dan mereka ketika itu masih kafir. Lalu datanglah kenikmatan dari Allah Azza wa Jal untuk mereka dalam bentuk nikmatul Islam, nikmat keislaman yang didatangkan melalui Rasulnya alaihissalatu wassalam, nikmatus sunnah yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, yang dengan itu mereka semuanya masuk Islam. Suku Aus masuk Islam, suku Khazraj masuk Islam. Maka dengan keislaman mereka, dengan sunnah yang ada pada mereka, dengan nikmatul Islam dan sunnah yang ada pada mereka, mereka pun sekarang menjadi bersaudara. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kalian dengan nikmat Allah semata menjadi bersaudara. Bersaudara di atas keislaman, bersaudara di atas sunnah. Allah katakan sebagai nikmat. Nikmatan barat teman. Kenikmatan barakallahu fiik. Adam mursafil lagi barakallahu fiik. Ayat yang lainnya lagi yang disebutkan di Al-Fatihah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Allah beri keterangan jalannya orang-orang yang Allah beri nikmat. Ihdinash Shiratal Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya Allah, beri kami petunjuk, beri kami hidayah kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Nikmat apa ini, Pak? Nikmatul hidayah. Nikmat mendapatkan hidayah Islam, nikmat mendapatkan hidayah itu sunnah, nikmat mendapatkan hidayah kepada Shiratal Mustaqim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka. Para anbiya wal mursalin, para siddiqin, para syuhada, para salihin, ahlul hidayah adalah orang-orang yang diberi nikmat Allah kepada mereka. Ada sekali nikmat. Barakallahu fikum. Sehingga dijadikan sebagai nikmat yang paling afdal dikarenakan memang Allah yang mengatakan demikian. Rasulullah SAW itu berhadikan dia. Dalam sebuah hadisnya dari Sahal bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu dalam Bukhari Muslim. Ketika mengutus sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ke Khaybar untuk menaklukkan wilayah Khaybar, wilayah Yahudi. Rasulullah SAW terlebih dahulu memberikan briefing, memberikan penjelasan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib sebelum perang. Diminta untuk menyampaikan Islam terlebih dahulu. Anda perhatikan sebenarnya Rasulullah SAW, Allah mengatakan, Rasul mengatakan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "La ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humurin na'am." Seandainya Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui engkau, itu lebih baik daripada humrun na'am, unta merah. Unta merah min an merupakan anfasu amwal Arab, harta bendanya orang-orang Arab yang paling nafis, yang paling berharga, yang paling bernilai. Hidayah yang didapatkan oleh orang tadi melalui kamu itu lebih baik daripada unta merah. Engkau mendapatkan pahala besar ketika Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada seorang melalui dakwah kamu tadi. Begitu bernilai, begitu mahal, begitu berharga, bahkan lebih baik dari semua harta benda, dari semua nikmat-nikmat duniawi, yang paling nikmat, yang paling baik sekali itu. Khairul laka min humurin na'am. Nikmat bagi yang mendapatkan hidayah, nikmat dan fadilah bagi orang-orang yang menjelaskan hidayah tadi kepada orang lain. Nikmat barakallahu fiik. Memang nikmat yang begitu besar. Sisi yang kedua, ikhwan fillah rahimakumullah. Salat nomor 1. Hah? Walaupun sambil ngantuk-ngantuk. Barakallahu fiik. Ini tempatnya yang sini ya, ini ya. Masyaallah. Hawanya itu sepoi-sepoi itu. Sehingga mata itu buka enggak bisa ya, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini. Itu namanya fitnah. Baik. Sisi yang kedua, ikhwan fillah rahimakumullah. Yang menggambarkan kepada kita bahwasanya kenikmatan ini adalah kenikmatannya begitu besar. Sisi yang kedua, ikhwan fillah rahimakumullah, orang-orang yang mendapatkan hidayah ini adalah orang-orang pilihan Allah Azza wa Jalla. Orang-orang pilihan Mustafa yang dipilih dari sekian banyak hamba-hamba Allah Azza wa Jalla, hanya orang-orang pilihan yang mendapatkan hidayah tadi. Anda perhatikan baik-baik ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjelaskan tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam memberikan wasiat kepada anak-anaknya, kepada putra-putranya terkait dengan dinul Islam ini, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya inna allaha astafa lakum din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam berwasiat dengannya, memberikan wasiat dengannya kepada putra-putranya dan kepada Ya'qub alaihi salatu wassalam. Kata Nabi Allah Ibrahim, ya baniya inna allaha astafa lakumuddin. Wahai putra-putraku, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memilihkan untuk kalian agama ini. Agama apa ya, Pak? Agama Islam, agama Hanifiyah. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini wasiatnya. Maka kamu jangan mati kecuali kamu dalam keadaan muslim. Rupanya ada yang berkata-kata ini. Itu di alam bebas ya. Jadi semuanya terus masuk. Bau asap, ya masuk asapnya. Baik. Antum perhatikan baik-baik, barakallahu fikum. Lafaz yang disebutkan dalam ayat tadi, inna Allah astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memilih. Memilihkan untuk kalian agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka kamu jangan mati kecuali dalam keadaan kamu muslim. Agamanya agama pilihan. Maka ketika kamu ini sebagai seorang muslim yang memeluk agama ini, maka kamu adalah orang pilihan. Dan nomor satu lagi, barakallahu fikum, ayat Allah Azza wa Jalla yang lain. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Tsumma awrathnal kitaba alladziina ṣaffayna min 'ibadina." فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Allah mengatakan, kemudian kami wariskan kitab suci ini kepada siapa? Kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا. Kami wariskan kitab suci ini kepada hamba-hamba kami yang istofainah, yang kami pilih mereka untuk beriman kepada Al-Quranul Karim. Di antara mereka ada yang membalimi dirinya, di antara mereka ada yang muqtasid, di antara mereka ada yang sabiqun bil khairat, tertingkat-tingkat. Namun yang kita inginkan di sini, khanatina azakumullah, ialah pada kalimat istofainah min ifadina. Hamba-hamba kami yang kami pilih. Walaupun bertingkat-tingkat, ada yang paling tinggi, ada yang sedang, ada yang paling rendah. Tapi mereka semuanya orang-orang yang betul-betul beriman kepada Al-Quran, yang mengamalkan isi Al-Quran, dan mereka adalah kaum muslimin. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang terpilih. Wafayla min ibadin. Yang memilih adalah Allah Azza wa Jalla. Yang memilihkan untuk kita agama ini Allah Azza wa Jalla. Yang memilih kaum muslimin dari semua hamba-hamba Allah yang lain adalah Allah Azza wa Jalla. Manusia-manusia pilihan. Ketika seorang muslim itu, ketika seorang hamba dari barakallahu fikum sebagai seorang muslim, itu berarti dia dipilih oleh Allah Azza wa Jalla sekian banyak hamba-hambanya. Dan ketika seseorang itu muslim di atas sunnah, muslimin di atas sunnah yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, berarti dia dipilih lagi oleh Allah Azza wa Jalla dari kalangan kaum muslimin tadi. Bagaimana sering sampaikan barakallahu fikum, bahwasanya hamba-hamba Allah yang ada yang begitu banyak ini disaring, dipilih. Yang muncul adalah kaum muslimin, manusia pilihan yang mendapatkan hidayatul Islam. Dari kalangan muslimin dipilih lagi, disaring lagi, muncullah orang-orang yang di atas sunnah, ahli sunnah wal jamaah, muslimin yang di atas sunnah. Muslimin itu orang-orang pilihan di kalangan semua hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Ahlu sunnati wal jamaah yang di atas sunnah, orang-orang pilihan di kalangan kaum muslimin. Sehingga mereka itu adalah safwatul khalq. Makhluk yang paling bersih, yang paling terpilih. Mereka adalah naqawatun nas. Orang yang paling bersih dari kalangan semua manusia yang lainnya. Ini kata-kata fi khairun nas, orang yang terbaik di kalangan umat manusia. Luar biasa. Saringannya itu semakin ketat, semakin ketat, semakin ketat. Ketika antum barakallahu fikum ayyuhal ikhwatu wal akhwat, ketika antum mendapatkan kemudahan dari Allah Azza wa Jal bisa mengetahui dan mengenali jalan sunnah, mengenali hidayatus sunnah. Dan ketika Allah Azza wa Jalla memudahkan kepada antum sekalian untuk bisa mempelajari hidayah sunnah ini, jalan sunnah ini, lalu engkau mengamalkannya, lalu engkau berpegang teguh dengannya, lalu engkau merasakan hidayah ini, itu berarti kamu ini adalah orang yang terbaik dari yang baik-baik. Sudah mengalami 2 dan 3 kali saringan lebih. Bukan semata-mata orang yang baik, tapi yang terbaik dari yang terbaik. Dikatakan engkau bukan semata-mata sebagai hamba Allah, tapi engkau sebagai hamba Allah yang muslim. Engkau bukan semata-mata hamba Allah yang muslim, tapi engkau hamba Allah yang muslim yang di atas sunnah Rasulullah SAW. Tapi sadari, nikmati itu semua. Bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Betul-betul makhluk pilihan. Betul-betul orang-orang yang terpilih. Yang terbaik dari semua makhluk-makhluk yang ada. Yang di atas sunnah pun juga bertingkat-tingkat. Memiliki tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda tergantung kualitasnya masing-masing. Tergantung sifat-sifat kesempurnaan yang dia miliki masing-masing. Orang-orang yang di atas sunnah yang alim lebih mulia daripada yang bukan alim. Orang-orang yang di atas sunnah yang mengamalkan sunnah dan mendakwahkannya lebih utama daripada yang mengamalkan sunnah belum mendakwahkannya. Ada kuat itu. Tingkat-tingkat. Jadi mereka semua secara umum, orang-orang yang memiliki dan mendapatkan yang meraih hidayah itu sunnah, adalah orang yang terbaik dari hamba-hamba Allah yang baik-baik. Mereka nanti ada yang terbaik, terbaik, dan terbaik dengan lipat ganda yang ada sesuai dengan kondisinya masing-masing. Barakallahu fiik. Naam. Itulah kenapa nikmatul hidayah dikatakan sebagai a'zamun ni'am. Nikmat yang paling agung. Dikatakan itu adalah pilihan Allah SWT. Antum hayati, antum meresapi dalam kondisi kehidupan kita sehari-hari ini. Antum meresapi apa? Di tengah di dunia ini yang namanya umat manusia begitu banyak. Umat manusia begitu banyak. Orang-orang yang kafir begitu banyak. Yang muslimin lebih sedikit. Antum perhatikan dari kalangan kaum muslimin yang begitu banyak. Sedikit dibandingkan orang kafir. Tapi begitu banyak. Orang-orang yang di atas sunnah. Yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang terbimbing kepada sunnah Rasul. Jauh lebih sedikit. Yang disebutkan tadi mereka adalah ghuraba, orang-orang yang asing. Pilihannya ya, Allah pilihan. Ketika antum ada di atasnya, berarti antum orang-orang pilihan Allah Azza wa Jalla. Kenikmatan Allah atas antum itu begitu besar. Nikmat yang begitu agung yang tidak mungkin tergantikan dengan nikmat apapun. Ketika semua orang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan duniawi, orang-orang kafir berkelimang harta dan benda, sementara kamu di tengah-tengah sunnah Rasulullah SAW, nikmat yang paling agung, yang paling besar yang kamu raih, yang kamu raih. Barakallahu fiik. Walaupun mereka orang-orang muslimin tadi mendapatkan kenikmatan yang berlimpah lipat ganda, mendapatkan kenikmatan yang begitu melimpah, dan mereka dari kalangan orang-orang yang tidak mendapatkan sunnah ini, dari kalangan ahli dunia yang disibukkan dengan dunianya dan mendapatkan itu semuanya dengan izin Allah Azza wa Jalla, antum yang di atas sunnah nikmatnya antum lebih mulia, lebih agung, lebih besar. Diriwayatkan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, "Lau ya'lamul muluku wa abna'ul muluku ma nahnu fihi la jalatuna 'alaihi bisuyuf." Kalau seandainya para raja-raja itu dan putra-putra raja-raja itu tahu kenikmatan yang ada pada kami sekarang ini, keutamaan yang ada pada kami sekarang ini, mereka pasti akan merebutnya dari kita dengan pedang-pedang mereka. Barakallahu fiik. Sayangnya mereka enggak tahu, alhamdulillah. Jadi tidak ada yang kemudian merebutnya dari antum dengan pedang-pedang mereka. Kalau seandainya mereka tahu besarnya nikmatul Islami wa sunnah ini, akan direbut dari antum. Antum akan disembelih, akan dibunuh oleh mereka semua guna mendapatkan kenikmatan-kenikmatan tadi. Sayangnya apa ya, Pak? Sayangnya tidak tahu. Alhamdulillah. Itu menggambarkan betapa besarnya. Beliau menggambarkan dengan para raja. Yang itu raja yang menguasai semua wilayah. Di genggaman dia semua yang namanya dunia. Raja, anaknya raja. Sementara antum seorang penggembala. Antum seorang penggembala. Di ujung sebuah desa. Yang jauh dari keramaian kota. Tapi antum di atas Islam dan Sunnah. Antum mengamalkannya dengan ilmu. Apa yang antum resapi dan alami ketika itu jauh lebih mulia, lebih mulia, lebih mulia, dan lebih agung dibandingkan dengan para raja tadi. Barakallahu. Ketika mereka nanti mati, semua kerajaannya dia taruh. Semua dunianya dia tinggalkan. Dia hanya seorang diri masuk ke alam barzakh. Dibungkus kain kafan putih, tidak membawa apa-apa. La amal, wala ilm, wala sunnah, wala syi. Sengsara. Barakallah itu. Ketika antum mati, di atas sunnah Rasulullah SAW, tidak ada dunia yang kamu tinggalkan. Kambing yang kamu gembala paling seberapa. Rumah yang kamu tinggalkan paling seberapa. Kamu tinggalkan. Kamu masuk seorang diri ke alam kubur, ke alam barzah, juga dibungkus kain kafan putih. Tapi bersama kamu ada sekian banyak pahala, sekian banyak keutamaan, sekian banyak fadilah. Bersama kamu ada Islam wa sunnah. Bersama kamu ada sekian banyak amal-amal saleh. Yang dengan itu pula Allah Azza wa Jalla menurunkan rahmatnya kepada antum sehingga mendapatkan ni'am, kenikmatan-kenikmatan kubur yang berlanjut dengan kenikmatan-kenikmatan akhirat. Barakallah. Nikmat ya kan. Nikmat. Sisi yang lainnya lagi. Ini saya bawakan aujuh kefirah. Supaya antum ini merasa yakin dan tahu nikmatul hidayah yang sedang antum resapi, yang sedang antum merasakan selama ini itu begitu besar, begitu bernilai, begitu mahal. Yang lainnya para kelas itu, orang-orang yang di atas sunnah, yang mendapatkan hidayatul Islami wa sunnah, ini mendapatkan sekian banyak fadail, fadilah, fadilah, barakallahu fikum. Ketika mereka mengamalkan Islam, sebuah fadilah yang tidak mungkin bisa dicapai oleh orang-orang yang lain yang tidak di atas sunnah Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Abu Darda dikeluarkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dalam kitab Zuhud. Abu Nu'aym al-Asbahani dalam Hilyatul Awliya. Di dalamnya ada kelemahan, namun dia menjadi kuat dikarenakan banyak penguat-penguatnya dari Nasul Kitab wa Sunnah yang lainnya. Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu wa arda menyatakan, ya habbadha, naumul akiyasi wa iftaruhum kaifa yaghbinuna sahar al-humqa wa siyamahum wala mithqalu dharratin min firrin ma'a taqwa wa yaqin a'zam wa afdal wa arjah min amthalil jibali ibadatan min al-mughtarrin. Nah, tak kesimakan, jangan khawatir. Tapi antum hayati, antum resapi pernyataan ini. Yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, hadza min fiqhi sahabah. Ini merupakan detailnya, kedalaman fiqhnya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Katanya berkata radhiyallahu taala anhu, ya habbadza, alangkah indahnya, alangkah mulianya naumul akiyasi wa iftaruhum, tidurnya orang-orang yang cerdas. Al-akiyas yang dimaksud adalah orang-orang yang di atas sunnah. Tidurnya orang-orang yang cerdas dan makamnya mereka, tidak puasanya mereka. Orang-orang yang di atas sunnah yang cerdas, tidur, makan, tidak puasa. Kaifa yaghbinuna sahar al-humqa wa siyamahum? Bagaimana mereka bisa mengalahkan orang-orang yang bodoh, yang tolol, yang qiyamul lail semalam suntuk, yang puasa di siang harinya? Maknanya barakallahu fikum, yang ini orang cerdas. Ahlu sunnah dikatakan sebagai orang cerdas dikarenakan di atas sunnah. Sementara orang-orang yang tidak di atas sunnah dikatakan sebagai hamqa. Ashabul ahwa'i wal bid'ah dikatakan sebagai hamqa. Orang-orang yang bodoh, yang tolol. Kenapa dikatakan dia memiliki bid'ah yang sesat? Orang yang di atas sunnah tidur. Orang yang di atas bid'ah yang mulai. Yang lebih afdal yang tidur tadi. Tidurnya dia, tidurnya antum-antum yang di atas sunnah ini tadi, itu lebih afdal, lebih mulia dibandingkan qiyamul lail semalam suntuknya orang-orang yang bodoh tadi. Orang yang di atas sunnah makan, iftar, tidak puasa dia. Orang-orang yang bodoh tadi, yang di atas penyimpangan tadi, puasa. Lebih afdal yang makan tadi, dia makan tapi di atas sunnah, itu lebih afdal daripada puasa di atas bid'ah. Kamu ngapain? Tidur. Kamu ngapain? Makan. Tidurnya kamu di atas sunnah, itu lebih baik, lebih afdal, lebih agung dibandingkan dengan qiyamul lailnya mereka semalam suntuk di atas bid'ah. Kamu lagi ngapain? Makan. Yang kamu sukai, makan. Kamu lagi makan. Tapi makannya kamu di atas sunnah, lebih baik, lebih afdal, lebih agung dibandingkan dengan puasanya mereka-mereka yang menyimpang tadi, tapi di atas penyimpangan. Khawarij dikenal sebagai ahlu siyam, dikenal sebagai ahlu ibadah, ahlu sholat. Tapi berhubung di atas bid'ah, penyimpangan, la tanfa'uhum, enggak ada manfaatnya sama sekali. Dikecam oleh Rasulullah SAW, menjuluki mereka sebagai kilabun nar, kilabun nar, anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka. Belum sifat mereka dengan sifat yang begitu pedas, yang merukuna minat dini kama yang merukusamu minat ramiyah. Mereka keluar dari agama ini sebagaimana keluarnya panas dari buruannya. Disebut dalam lafaz yang lain dengan tambahan, thumma la ya'uduna ilaih, kemudian tidak bakal kembali lagi kepada Islam. diancam dengan keras mereka tadi. Kenapa? Dikarenakan mereka hamqa, wong bodho, wong tolol, alias orang-orang yang menyimpang. Enak mana? Ya jelas enak yang di atas sunnah. Itu baru tidurnya. Lalu bagaimana kiranya ketika dia qiyamul lail di atas sunnah, dia sholatnya di atas sunnah? Tidak tertandingi pahalanya ya. Itu baru makannya. Bagaimana kiranya dengan dia puasa di atas sunnah? Tidak tak tertandingi ya Ikhwan. Mau makan aja nggak bisa tandingi sama mereka yang puasa. Tidur aja nggak tertandingi sama mereka yang dia mulai. Fadilahnya apa ya Ikhwan? Fadilahnya mendapatkan hidayatul Islami was sunnah. Amalan kamu ini berlipat-lipat ganda keutamaannya. Belum mengatakan setelah itu. Masih ucap aja Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Wala mithqalu dzarratin ma'a sirrin min sirrin ma'a taqwa. Afwan. Saya ulangi lagi. Wala mithqalu dzarratin min sirrin ma'a taqwa wa yakin. Sungguh, amalan seberat biji zarrah. Zarrah itu biji-bijinya paling ringan. Ada memanakan seberat debu. Amalan yang seberat debu. Berapa gram? Wahai orang-orang emas. Berapa gram? Ditimbang itu tidak ada timbangannya ya. 0,000,000 tak ada ya. Amalan yang seberat biji zarrah, seberat debu dari orang yang bar, orang yang baik, yang di atas sunnah, dengan keyakinan, dengan ketakwaan, a'zam itu lebih agung, wa afdal itu lebih afdal, lebih utama, wa arjah dan lebih berat nilainya. Min amsalil jibali ibadatan, dibandingkan dengan ibadah-ibadah besar sebesar gunung-gunung. Minal muhtarin, dari kalangan orang-orang yang tertipu. Dimanakan oleh para ulama al-muhtarun ay ahlul bidah, dari kalangan orang-orang yang sesat. Ini baru beramal sedikit. Orang-orang yang di atas sunnah, orang-orang yang di atas ketakwaan, baru mengamalkan amalan yang kecil seberat biji debu, debu seberat biji zarrah kecil. Itu lebih besar, lebih agung, lebih afdal nilainya dibandingkan dengan amalannya orang-orang yang menyimpang, yang sesat. Amalnya seperti gunung-gunung yang menjulang tinggi itu. Itu hilang. Lihat semuanya Ikhwan. Lepaskan oleh amal kecil seberat biji zarrah. Ini beramal kecil ya. Barakallahu fiikum. Luar biasa. Ini semuanya bukan dikatakan antum semata sebagai seorang insan. Lah. Tapi dikarenakan hidayatul Islam wa sunnah yang Allah berikan kepada kamu. Dengan keislaman yang ada pada kamu. Dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yang ada pada kamu. Itu membuat amalan kamu itu bernilai. Amalan kamu itu begitu besar pahalanya. Begitu agung nilainya. Dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah tadi. Bagaimana kiranya kalau seandainya amalan kamu itu lebih besar daripada itu? Dikabarkan oleh sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ini akhar dikeluarkan oleh al-imam Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya. Ibn Battah al-Ukbari dalam al-Ibanah. Dikeluarkan juga oleh Abu Nu'aym al-Asbahani dan Hilyatul Awliya. Wahuwa sahihun masyhur. Akhir yang sahih yang masyhur di kalangan para ulama, kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, alaikum bisyadili was sunnah. fa innahu laisa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahman fa fadat 'ainahu min khasyatillah fatamassahu an-nar wa laisa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahman faqsha'arra jilduhu min makhafatillah illa kana mathaluhu كمثل شجرة يبس ورقها فبينما هي كذلك إذ أصابتها الريح فتحاتت عنها ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحات عن هذه الشجرة ورقها وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. Panjang ya, bacakan dulu lengkapnya asar. Saya terjemahkan ya, Ibn. Tapi tolong persapanya ya. Belum mengatakan ya. Katanya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, alaikum bisabili wassunnah. Hendaklah kalian menempuh jalan ini dan sunnah Rasul ini. Sabil itu siratal mustaqim. Barakallahu'alaikum. Hendaklah kamu menempuh jalan Islam ini. Menempuh jalan sunnah Rasul ini, pegangi Islam, pegangi sunnah Rasul alaihissalatu wassalam. Kenapa? Beliau membawakan keutamaannya. Beliau mengatakan fa'innahu laisa min 'abdin, sebab tidaklah ada seorang hamba pun ala sabilin wa sunnah, yang dia di atas jalan ini dan di atas sunnah Rasul ini. Dzakara ar-Rahman, yang dia ingat berzikir kepada Ar-Rahman, kepada Allah Azza wa Jal. Fafadat aynahu min khasyiatillah, lalu kedua matanya berlinang air mata dikarenakan takut kepada Allah Ar-Rahman. Fatamassahun nar, lalu dia akan sentuh oleh api neraka. Tidak mungkin. Ini fadilahnya. Ketika seorang hamba tadi di atas sunnah, di atas siratul mustaqim, kemudian dia beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, ingat Allah, sampai dia menangis. Air matanya dia meleleh. Dikarenakan khasyiatullah, rasa takut kepada Allah. Orang yang semacam ini, Evan, tidak akan mungkin disentuh api neraka. Belum mengatakan lagi. Dan tidaklah ada seorang hamba yang dia itu di atas jalan ini dan sunnah Rasul ini, kemudian dia ingat Ar-Rahman, ingat Allah Azza wa Jal, kemudian bulu kuduknya berdiri dikarenakan rasa takut kepada Allah Azza wa Jal, bulunya merinding dikarenakan rasa takut kepada Allah Azza wa Jal, melainkan perumpamaan dia ini diumpamakan seperti sebuah pohon yang telah kering daun-daunannya. Ketika pohon tadi sedang kering daunannya tadi, tiba-tiba dia dihempaskan, ditiup oleh anginnya begitu kencang. Maka daun-daun tadi pun berguguran dari pohon tadi. Begitu pula dia ini diumpamakan seperti itu. Ketika dia di atas sunnah, lalu kemudian dia berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, kemudian merinding bulu kuduknya dikatakan takut kepada Allah Azza wa Jal, dosa-dosa dia akan berguguran sebagaimana daun-daun tadi berguguran dari pohonnya. Itu keutamaan yang berikutnya. Ketika dia mengamalkan amal yang lebih besar lagi, maka keutamaannya pun juga lebih besar lagi. Amal soleh yang dia kerjakan, amal sunnah yang dia lakukan di atas sunnah Rasulullah SAW, menggugurkan semua dosa-dosanya. Gugur. Digambarkan sebagaimana sebuah pohon yang memiliki daun-daun yang rindang, yang kering semuanya. Berguguran itu daun-daunan dari pohon-pohon tadi. kegugurkan dosa hamba tadi dari dirinya. Dan dia melalui amah nanti tidak akan tersentuh oleh api neraka. Dia diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal dari neraka. Beliau mengatakan sebagai penutup pesannya beliau, wa inna qisatan fi sabilin wa sunnatin, sungguh sederhana amalnya tapi di atas jalan dan sunnah, khairun, itu lebih baik, min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah, lebih baik daripada bersungguh-sungguh memiliki amal yang besar yang banyak tetapi menyelisihi jalan dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Walaupun sedikit amalnya kamu tapi di atas sunnah itu lebih baik dibandingkan amal yang begitu besar yang begitu banyak tapi menyelisihi sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam. Jadi yang digambarkan tadi oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu wa arba, amal yang kecil saja seperti zarah saja di atas sunnah itu lebih afdal, lebih utama, lebih atul, lebih rajih dibandingkan dengan amal-amal sebesar gunung-gunung tinggi yang menjulang itu dari kalangan orang-orang yang menyelisihi sunnah. Namanya berarti memang nikmatul hidayah, kenikmatan hidayatul islami wa sunnah ini merupakan a'zamun ni'am, nikmat yang begitu besar. Apakah antum rela antum ganti dengan dunia dan seisinya? Jawabannya, orang yang kayis, yang cerdas, tidak mau diganti dengan dunia dan seisinya. Tidak ada kewajiban. Tidak berarti tidak boleh mengurusi dunia lah ya Pak. Sudah kita bahas kemarin konsep dunia akhirat. Suruh ganti, barter. Nih, kamu tak kasih dunia dan seisinya. Sunnah, kita itu sunnah, lepas. Orang yang cerdas, akan dia tolak semua itu. Dia akan memilih hidayah itu Islam dan sunnah. Barakallahu. Resapi lagi, barakallahu fikum. Siratul sahabah. Wa siratul salaf. Antum resapi baik-baik sejarahnya para sahabah. Sejarahnya salafun salih rahimahumullahu ta'ala. Yang mana mereka mempertahankan Islamnya, mempertahankan sunnahnya, tidak mau melepaskan Islam dan sunnahnya, walaupun diiming-imingi dengan dunia dan seisinya, walaupun mereka harus mendapatkan aniaya, siksa dari semua pihak. Tidak dia lepaskan Islam dan sunnahnya ini bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya. Kita akan semakin memperjelas kalian sekalian warahmatullahi wabarakatuh. Betapa salafun salih, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, mengerti betul kadar nikmat Islam dan sunnah ini. Nikmatun azimah, nikmat yang begitu agung, yang begitu mulia, yang begitu luar biasa, yang tidak mungkin diganti dengan dunia dan seisi. Saya mau meneruskan di jam dulu ya. Jamnya selama ini. Oh, di hadapan saya. Sudah jam 11:30 kurang sedikit. Sampai jam berapa? Ya, saya atur nafasnya saya. Azannya jam berapa? 11:45. Oh, masya Allah ya. Oh begitu. Masya Allah ya. Baik. Kita hentikan jam 12:04. Sebab ini enggak teruskan asar ya Pan. Duhur teruskan lagi. Kota apa enggak? Yakin? Ada kesepakatan sama kita orang? Apa kesepakatannya? Enggak ngantuk. Enggak ngantuk. Begitu nanti pada duhur tadi pada yang ngantuk ilah sebenarnya. Jangan dipaksakan, berhenti teruskan pada asar. Nah gitu ya. Kesepakatan sama antum. Jadi tolak ukurnya adalah antum. Iya. Allah ya sari sih. Tidak. Ya, saya sebutkan tadi. Poin berikutnya, sisi-sisi berikutnya yang menunjukkan betapa agungnya, betapa besarnya nikmatul hidayah wa sunnah ini, betapa mahalnya, ialah apa yang terjadi pada sejarah masa lalu dan juga masa sekarang. Sejarahnya Salafun Shalih dari kalangan para sahabah, para tabi'in, para tabi'in, bahkan mungkin secara umat mereka dahulu. Bagaimana mereka mempertahankan Islam dan sunnah ini walaupun menghadapi berbagai macam semua kondisi. Para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di awal-awal Islam. Para sahabat yang tidak memiliki kabilah yang menaunginya. Para sahabat yang lemah ketika itu yang pertama kali masuk Islam. Semacam Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Semacam Yasir wa Sumayyah dan Ammar. Satu keluarga. Dan sahabat-sahabat yang lainnya barakallahu fikum yang lemah ketika itu. Antum baca dalam sejarah. Mereka mendapatkan gangguan, mendapatkan siksaan-siksaan yang begitu pedih, yang begitu berat, yang begitu besar dari tuannya, dari masyarakat sekitarnya. Mereka disiksa bukan karena apa-apa. Bukan dikarenakan para sahabat tadi merebut harta benda mereka. Bukan dikarenakan para sahabat tadi merebut istri mereka. Atau anak-anak mereka. Atau dunia mereka. Atau tahta mereka. Mereka semuanya disiksa, dianiaya. Dikarenakan keislaman mereka. Dikarenakan keislaman mereka. Itu nikmat hidayah. Hidayatul Islami wa sunnah yang ada pada mereka. Ammar ibn Yasir. Yasir artinya Ammar. Dan Sumayyah disiksa dengan sedemikian perih dan pedih. Sampai Yasir menghembuskan nafasan terakhir. Tidak kuat menahan pedihnya siksa. Sumayyah radhiyallahu ta'ala anha pun juga demikian. Menghembuskan nafas yang terakhir. Tidak kuat menahan pedihnya siksa. Ammar sampai koma. Tak sadarkan diri. Dikarenakan beratnya siksa dan aniaya. Sampai dia ketika dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur. Dalam kondisi dia tak sadarkan diri. Kondisi dia terpaksa melafalkan kata-kata kufur tadi. Tidak ada keluar itu. Siksaan, siksaan tadi, aniaya, aniaya tadi, itu akan berhenti dengan satu pintas saja. Kembali kepada kekufuran. Tanggalkan keislaman. Tanggalkan sunnah. Lepas itu semuanya. Kembali pada kekufuran lagi. Diminta untuk melepaskan nikmatul hidayah ini. Anda perhatikan para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in tadi. Tidak ada satu orang pun dari mereka yang kemudian rela melepaskan hidayatul islami wa sunnah. Hanya untuk itu. Mereka rela disiksa, dianiaya sampai mati. Hanya untuk mempertahankan hidayatul islami wa sunnah. Jadi sekarang mereka betul-betul menghayati dan merasa betapa mahalnya ini. Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala an sebagaimana yang ma'ruf dan masyhur dalam buku-buku sejarah disiksa oleh Abu Jahal, ditelanjangi dadanya, dibawa ke gurun pasir, padang pasir di tengah-tengah gurun pasir ketika matahari sedang panas-panasnya, terik-teriknya pasir yang begitu panas, ditelanjangi dadanya, direbahkan punggungnya menyentuh pasir yang begitu panas, bagian atas mendapatkan matahari yang begitu terik, yang begitu menyinari, ditambah lagi dengan batu besar yang ditindikan di dadanya, dibiarkan sedemikian rupa di siang hari yang terik, yang begitu panas, begitu menyakitkan, begitu sakit. Hanya satu, diminta untuk melepaskan hidayatul islami wa sunnah yang ada pada dia. Diminta untuk kembali pada kekufuran. Apakah beliau melepaskan hidayah tadi? Jawabannya tidak. Rela disiksa sedemikian rupa, sedemikian pedihnya, sedemikian sadisnya. Rela disiksa dalam rangka untuk mempertahankan Islam was sunnah. Itu menggambarkan ikhwan fillah azakumullah kokohnya mereka, ketabahan mereka di atas hidayah. Dan menunjukkan bahwasannya hidayah ini terlalu mahal, terlalu besar untuk dilepaskan hanya semata-mata untuk lepas dari yang namanya siksa. Barakallahu fiik. Contoh yang lain dari Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Pada ayyamul mihnah, ketika terjadi fitnah besar pada masa itu, mihnatul al-qawdi khalqil Qur'an, adanya fitnah besar, pendapat yang kufur, pernyataan yang kufur yang meyakini Al-Qur'an adalah makhluk. Dari sisi yang benar, Al-Qur'an adalah kalamullah, bukan makhluk. Firman-firman Allah, sifatnya Allah, bukan makhluk. Antum tahu dan mendengarkan, sering mendengarkan penjelasan tentang sejarah Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Beliau disiksa, dicambuk, dipenjara selama 3 generasi kekhilafahan ketika itu. Khalifah yang satu mati, ganti khalifah kedua mati, ganti khalifah yang ketiga mati. Selama kurang lebih sekian lamanya, sekian tahun lamanya, beliau dianiaya, disiksa, dicambuk, dipenjara. Untuk apa ya, Ikhwan? Satu cinta saja, satu permintaan saja. Tanggalkan prinsip sunnahmu. Satu saja, katakan Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Selesai. Kamu tidak akan disiksa, tidak akan dicambuk, tidak akan dipenjara, tidak akan dianiaya. Hanya satu ucapan saja. Tapi itu ucapan kufur. Ucapan yang menyimpang, yang begitu besar penyimpangannya. Anda perhatikan, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah memilih yang mana ya, Pak? Beliau memilih disiksa. Rela dipenjara, rela disiksa oleh penguasa dengan kejamnya, dengan zalimnya, dengan sadisnya. Dicambuk, diborgol, direndahkan, dihinakan. Rela menghadapi itu semuanya untuk mempertahankan satu prinsip sunnah. Pernyataan dan keyakinan Al-Quran, kalamullah. Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan makhluk, maka dia kafir. Barakallahu fikum. Nanti merasa gitu ya. Begitu besar ketabahan mereka, begitu besar pengorbanan mereka, begitu besar perjuangan mereka untuk mempertahankan hidayah dan hidayah Islam was sunnah. Nah, cuma yang ini ya, Ikhwan. Seringkalinya dalam menceritakan sejarah Imam Ahmad pada ayyamul mihnah terkait dengan kesabaran beliau menghadapi cobaan ini. Ada keterusannya. Ada lengkapnya. Yang satu ini yang jarang orang mampu dan bisa untuk menghadapi. Pada era generasi khalifah yang berikutnya mulai paham terkait dengan fitnah ini. Bertanya-tanya ada apa dengan fitnah ini. Dijelaskan. Mengerti. Sampai terjadi yang namanya dialog antara Imam Ahmad ibn Hanbal, tokoh-tokoh Islam yang lainnya dengan pentolan bid'ah yang ada pada masa itu. Ringkasnya ini khalifah yang berikutnya insaf, taubat dari pemahaman kufur orang-orang tua kita tahu. Kembali kepada prinsip sunnah. Kembali kepada prinsip sunnah. Sampaikan kepada semua lapisan masyarakat yang hak, yang benar, apa yang dipegangi selama ini oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dan para ulama yang lainnya, dan menyatakan batilnya pemahaman yang ada selama ini. dulu tokoh-tokoh bid'ah yang menikmati harta tahta yang ada di kerajaan ketika itu sekarang terasingkan. Fitnah yang besar, sirna dan hilang. Kaum muslimin kembali berbahagia dengan kemenangan al-haq. Terutama ahlu sunnati wal jamaah, terutama para ulama us-sunnah. Merasakan kebebasan yang begitu luar biasa. Belenggu-belenggu yang selama ini ada di tengah-tengah, di sekitar mereka. Lenyap semua. Kemenangan yang luar biasa untuk ahlul haq ala ahlul batil. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal yang dulu disiksa, yang dulu dicambuk, dipenjara, diborgol, dilepaskan dari itu semuanya. Apa keterusannya, ikhwan? Ketika sudah dilepaskan oleh pihak penguasa ini, raja khalifah ketika itu, ingin mengganti yang dulu-dulu tadi, ingin mengganti barakallahu fikum siksaan, aniaya, cambuk yang dulu mereka timbakan pada Imam Ahmad, mereka ganti dengan kebaikan demi kebaikan. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dimuliakan sedemikian rupa oleh para raja, oleh sang khalifah ketika itu. Ditempatkan di sebuah tempat yang begitu megah, tempat yang begitu mewah, dikasih berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dunia oleh sang khalifah. Dikasih pakaian-pakaian yang serba mahal-mahal, yang mewah-mewah. Dikasih tempat tidur yang empuk-empuk, yang menyenangkan, yang mewah-mewah. Dikasih makanan yang paling lezat-lezat. Dikasih minuman yang paling nikmat-nikmat. Apa tujuannya? Apa tujuannya, Pak? Tujuannya untuk memuliakan Imam Ahmad ibn Hanbal yang selama ini sudah disiksa oleh pendahulu mereka dari kalangan para khalifah. Ingin dibalik. Kira-kira kalau antum yang ada di tempat itu gimana ya? Kesempatan, ikhwan. Kapan lagi masuk istana? Kesempatan. Orang masuk saja setengah mati, kepingin mati. Gimana caranya masuk? Antum gak usah pakai setengah mati. Gak usah pakai mati lagi. Ada dimasukkan dari istana yang begitu megah, tempat yang begitu mewah, semua pakaian indah silakan kamu pakai, makannya nikmat-nikmat, lezat-lezat, enak-enak sudah. Kalau antum kesempatan itu dinikmati semua ya. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah sedikit pun tidak mengambil itu semua. Ini justru pelajaran terpenting dari beliau. Orang itu umumnya bisa sabar, bisa tabah, bisa teguh ketika dikasih ujian kondisi-kondisi yang sempit. Kondisi-kondisi yang tidak enak. Muncul semangat perjuangannya. Muncul semangat pengorbanannya. Muncul sabarnya. Muncul tabahnya. Gampang bisanya. Apalagi yang berjalannya waktu yang begitu lama. Tapi jarang ada orang yang mampu dan bisa bersabar ketika dihadapkan semua kenikmatan yang ada. Ngiler ya, Irfan. Selama ini cuma makannya nasi uduk. Orang Sunda. Paling enak ya. Itu lebih daripada itu. Tinggal makan. Nggak usah bikin. Nggak usah beli. Nggak usah tinggal makan. Al-Imam Ahmad tidak menyentuh sedikit. Beliau yang selama ini sudah menderita, kurus badannya penuh dengan luka-luka, sakit fisiknya dengan siksaan selama ini, semakin kurus, semakin menderita, semakin sakit berada di tempat yang mewah seperti itu. Penguasa bayangannya biar gemuk lagi, biar sehat lagi, semakin menderita. Sekian lama di istana tadi, ya. Dia nggak makan apa-apa. Beliau hanya meminta dari keluarganya ketika datang untuk membawakan dari rumah beliau. Makan apa yang ada di rumah beliau selama ini. Tidak menyentuh sedikit pun yang dari raja. Begitu. Dari kalangan kerajaan memandang sedikit pun tidak pernah mau beliau menyentuhnya. Ada yang menasihati. Ya Khalifah, orang ini akan semakin menderita, akan semakin sengsara kalau kamu taruh di sini. Kalau kamu ingin memuliakan dia, menghormati dia, mengagungkan dia, pulangkan ke keluarganya. Kalau sedemikian, tidak pernah sentuh makanan, wala minuman, segala macam. Dipulangkan. Dipulangkan kepada keluarganya. Berkumpul lagi dengan para ulama ussunnah. Berkumpul lagi dengan kaum muslimin. Ia merasakan kebahagiaan akan kemenangan al-haq tadi di atas al-batil. Baru di sana beliau merasakan kebahagiaan, kenikmatan yang begitu luar biasa. And now, ketika pulang itu enggak kemudian polosan ya ikhwan. Itu dibawakan oleh sang khalifah harta yang begitu banyak. Untuk kehidupan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Beliau tidak menerima satu peser pun. Beliau melarang keluarganya untuk menerima satu peser pun. Walaupun dalam sebagian riwayatnya ada sebagian anak beliau yang menerimanya. Dan beliau marah kepada dia. Tidak diterima satu peser pun. Karena keluarga itu. Dikarenakan ini perkara prinsip. Mempertahankan prinsip Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Itu bukan karena dunia, itu bukan karena harta, itu bukan karena tahta, tapi dikarenakan itu prinsip Islam wal muslimin, itu merupakan prinsip sunnah Rasulullah alaihissalatu wassalam, dikarenakan hidayah al-Islam muslim. Semuanya lillahi ta'ala, semuanya mengharapkan pahala dari Allah azza wa jalla. Yang namanya hidayah tadi, yang namanya sunnah tadi, itu lebih mahal, lebih bernilai dibandingkan dengan itu semuanya. Ini juhud darsun azim, peladan begitu besar, yang begitu agung dari beliau rahimahullah, sesuatu yang hanya orang-orang tertentu saja yang mampu untuk menghadapi. Beliau berhasil dengan taufik wal hidayah dari Allah azza wa jalla melalui dua mihnah. Yang pertama fitnah bid'ah, fitnah kufur khalqul Qur'an, fitnah dianiaya, dicambuk, lewat. Dan lebih berharga lagi, lebih hebat lagi, beliau bisa selamat dari fitnah dunia yang mengelilinginya dikarenakan prinsip tadi. Luar biasa. Itu merupakan darsun azim, resapi baik-baik, barakallahu fikum. Betapa mahalnya, betapa nilainya, betapa besarnya nikmatul hidayah yang didapatkan oleh semua hamba yang telah berislam dan di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Waktunya sudah habis. Lebih sedikit. Untuk sementara kita sekarang dulu. Dan insyaAllah pada kesempatan pada zuhur nanti lihat kondisinya antum ya. Apalagi yang jauh-jauh ini ya. Kita tambahkan pada zuhur sesuai dengan batas kekuatan kita, kemampuan kita. Baru kemudian nanti akan kita teruskan lagi lebih panjang lagi, insyaAllah ta'ala ba'da al-asr. Untuk sementara cukup. Nakhdhi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada yang mau mengajukan soal, labas. Soal termin pertama setelah taklim pada zuhur. Soal termin yang kedua setelah taklim pada asar. Barakallahu fikum. Naam, alhamdulillah.